Hey, puasa Ramadan kita sebentar lagi. Ayo puasanya jangan bolong. Oh yeah. Hey, jangan sampai kau lupa sholat yang 5 waktu. Percuma puasa kalau gak sholat. Ayo semuanya kita maaf-maafan, karena sebentar lagi kita mau lebaran. Ayo semuanya kita sucikan badan, lakukan zakat fitrah penuh kebahagiaan. Hey, jangan sampai lupa masak kupat opor ayam, lalu bagikan ke tetangga. Ya, biar semua bahagia, biar semuanya ceria, biar semuanya gembira. Idul Fitri, ayo semuanya kita mensucikan diri, bersihkan diri dan kesirik dalam hati, ajak semua orang untuk berbagi. Ayo semuanya kita maaf-maafan, karena sebentar lagi kita mau lebaran. Ayo semuanya kita sucikan badan, lakukan zakat fitrah penuh kebahagiaan. Ayo semuanya selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ayo semuanya.